Ya, al-i'rab lam yalid wa lam yulad. Baik, ahsanta. Apa i'rab as-sukun? As-sukunu wa alamatu jazmihi as-sukunu. Apa i'rabnya as-sukunu? Antum bacanya dhammah. Hah? Fa'il. Dari mana fi'ilnya? Kok bisa fa'il dari alamatu jazmihi as-sukunu, sukunu fa'il? Apa bima i'rabnya? Bima? Sukunu i'rabnya apa? Khabar dari mana? Ah, wa alamatu mubtada wa hu mudaf rafihi atau wa alamatu jazmihi mudabun ilaihi as-sukunu khabar mubtada begitu. Terus lanjut baca Chandra. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiru. Apa i'rabnya dhamirun? Wal fa'ilu dhamirun, apa i'rabnya dhamirun? Ini baca contoh i'rab, tapi antum ditanya juga, apa i'rabnya dhamirun Chandra? Kok bisa antum bacanya wal fa'ilu dhamirun? Kenapa dibaca dhamirun? Khabar, mana mubtadanya? Ah, begitu ahsanta. Ah, terus. Mustatirun, kenapa antum baca mustatirun? Apa i'rabnya mustatirun? Apa Syafruddin? Mustatirun. Khobar sa'ani na'at begitu. Terus al-wawu, al-wawu harfun, harfun atfin, harfu atfin, mudof atfin mudofun ilai, berarti al-wawu mubtada, harfu khobar wawu mudof atfin mudofun ilai. Terus harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin. Nah, ini harfu nafiyin karena dia menafikan ya hudusul fi'il, terjadinya fi'il. Misalkan dikatakan lam yalid, dinafikan ya, lam yalid wa lam yulad, adanya wiladah ya, kelahiran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jazmin karena dia menjazmkan, fi'il mudhari la yalid. Wa qalbin membalik, balik tadinya fi'il mudhari jadi maknanya madi begitu. Terus yulad, nah fi'ilun mudhari'un mughayyaru sighati, fi'ilun mudhari'un mughayyaru sighati. Nah, mughayyaru sighah, sighahnya itu dirubah. Mughayyar kan bina'il majhul ya, mughayyar, ghayyara, yughayyiru. Ya, mughayyir afan. Dia isi maf'ul. Ya, ghayyara yughayyiru taghyiran mughayyir, mughayyar. Artinya apa? Dirubah. Sighahnya itu dirubah. Mughayyiru sighah. Terus majzumun wa alamatu jazmihi. Mughayyiru sighah dirubah dari ma'lum ke majhul, dari aktif kalau bahasa kita ke pasif. Kalau aktif ma'lum itu me yalid, melahirkan. Yulad di, dilahirkan. Doroba, memukul. Duriba, memukul. Yadribu, memukul. Yudrobu, dipukul. Hakada. Terus as-sukunu wana ibul fa'ilu. Aha, wana ibu, wana ibul fa'ili. Dhamirun mustatirun jawaza takdiruhu huwa. Baik, dhamirun. Wah, paham tum ya. Al-ayah as-saniyah kama masalahu al-musannif. Lamma yalhaqu bihim, lamma yalhaqu bihim. A'rif hadhihi al-ayah. Hilmi, Hilmi, fadal Hilmi. Irfa' sawtak hatta yasma'a al-akhirun. Lamma yalhaqu bihim, lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yalhaqu fi'lun mudhari'un majzumun bilamma. Alamatu jazmihi al-kunnuni. Wal-fawawul jama'ati ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. بهم. الباء الباء حرف جر والهاء متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. والجار والمجرور متعلقان بالفعل. نعم. والجار والمجرور متعلقان بالفعل كما سبق، لأن الجار والمجرور ضعيف في تركيب الكلمة، والجار والمجرور يحتاجان إلى المتعلق. المتعلق لابد أن يكون أقوى منه، أقوى من منهما، من الجار والمجرور. فهمتم؟ طيب استمر، لنجد. حسبك. لما يلحق بهم. وعليكم السلام. لما يلحق بهم. لاحقا يلحق. Berjumpa, menemui. Lama يلحق بهم. Maka لم يلحق بهم. Mereka, kaum tersebut, tidak bertemu dengan mereka, dengan kaum yang lain. Nah, syahidnya, ya, asyahid huna, yalhaqu. Yalhaqu. Al-kalimah yalhaqu juzimat disababi, disababi maji'i harfi al-jazm. Ala wa huwa lamah. Taibarakallahu fi. Al-ayah as-salisah. Fadal. Baca ini. Topik. Yunfik itu ta'akid min sa'ati. Takdimu al-rabuha. Hah? Takdimu? Kayak. Gimana? Takoddama. Takoddama i'rabuha. Apa i'rabnya i'rabu? Antum bacanya kok i'rabu? Kenapa antum baca domah i'rabu? Fa'il dari mana? Taqaddama ya taqaddamu fil madi, telah berlalu maknanya. Terus. Telah berlalu i'rabnya pada asmaul khamsah tanpa melihat i'rabnya. Nukarriru, kita ulang berarti. Nuraji, kita murojaah. Mujahid, i'rab liun fikdu sa'atin min sa'ati. Lam? Madal badal golat tuh. Mujahid. Lamul amar. Terus. Ahsanta. Minal asma'il khamsah. Ahsanta. Saatin. Majzumun kudofun ilaih. Majrurun. Alamat jarihi al-kastabu. Min harfu jar. Saati. Bimin. Wa huwa mudaf. Dhamir muttasilun mabni 'ala al-kasri fi mahalli jarrin mudaf ilayh. Ahsanta. Baik. Liyaqdi 'alaina rabbuk. Nah. Adunnu hadhihi al-ayah qad sabaqa i'rabuha. طيب تفضل اعرب هذه الايه. رزقي تفضل رزقي. ليقضي علينا ربك. ليقضي الله حرف جزم دال على دعاء. حرف جزم دال على الدعاء. على دعاء. يقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامه جزمه حرف العين التي علينا جر ومجرور. alaina jarrun wa majrurun ala harfu jarrin ini alanya bimbabil hikayah ala harfu jarrin bukan alanya beramal kepada harf jadi ala ini seakan-akan dia mubtada ala harfu jarrin berarti harfu jarrin khobar khobar itu kan definisinya isim marfu al musnad ilal mubtada ya al musnad ilal mubtada nah, terus qalabat alfuha Kul berarti gimana bacanya itu kan kalau artikan dibalik gitu ya. Nah, gimana bacanya? Ah, berarti dibalik, berarti gimana bacanya? Kulibat alifuha ya'an. Terus kulibat alifuha ya'an ketika dia didomiri. Wana domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin bi harfil jarri wal jarru wal jarru wal majruru muta'alliqun bil fi'li rabbuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu wa huwa mudaf. Nah, wal ta'u domirun muttasilun mabniyun ala al-fath fi mahalli jarrin mudaf ilayhi. Baik. Liyakdi lam harfu jazmin dalun ala du'a. Yang kita sebut atau yang disebutkan oleh para ulama sebagai apa? La du'aiyah. Bukan lamul amr karena ini ditujukan pada Allah SWT. Ta'adduban. Ya, dalam rangka beradab pada Allah. Yakdi qada yakdi. Yakdi fil mudhari majzum bila walamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ya. Walamatu jazmihi hadfu harfil illah. Alaina ala ala jarun jarun itu ya isim fa'il ya, isim fa'il jarro ya juru jarun yang memajrurkan bitasydid jarun nah, maknanya ya kayak jazim gitu nah, kayak nasib nah, taib jarun wa majrurun ala harfu jarrin ala seakan-akan dia mubtada bimbabil hikayah jangan dia beramal dia lagi menjelaskan ala adalah harfu jarrin begitu ya kulibat alifuha alifuha apa i'rabnya alifuha hah apa i'rabnya alifuha naibul fa'il lo kenapa pakai ta kulibat ya li'annal huruf karena huruf semua ikhwah hah taib muannas muannas hukman secara hukum dia adalah muannas hukman secara hukum begitu kulibat alifuha ya'an dibalik alifnya menjadi ya kenapa litisaliha bidomir karena bersambung dengan domir ya baik kan ala begitu ya ala bersambung dengan domir. Jangan ala na tapi alaina gitu. Ya, sama ini nanti kasus pada ila. Ya. Ini kasus ya ila. Kan alif ini ilaina. Ya. Ilaina. Alifnya dibalik menjadi ya. Karena bersambung dengan domir. Karena domir setelahnya domir muttasil. Nah. Terus. Udah ya. Nah, udah selesai. La tahzan. Nah, irab. La tahzan. Baca irab. Faza. Nah, irfa sawtak faza. Naam la harfu nafi nahyin wa jazmin. Bila an-nahiyati. Wal fa'ilu. Wal fa'ilu mudirun mustatirun wujuban. Nah, ma'ahsanta. Baik. Jangan kau bersedih. Nah. Rabbana la tu'akhidna. Nah. Nabil, a'rif hadhihi al-ayah. Nabil. Rabbana la tu'akhidna. Rabbana mu'ada biharfi nida'in. Terus? La mah la bimunada biharfi nida'in mahdhuf itu ma, apa nak tabi ke mana? Ha? Tabi ke harf atau tabi ke nida? Sama-sama majrur. Berarti munada biharfi nida'in mahdhufin begitu. Dengan huruf nida yang dihadap. Takdirnya ya Rabbana wa takdiru ya Rabbana. Ah, terus? Irfa sautak. Wa na taif wa na domirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarrin udhafun ilaih. Nah. La tu'akhidna. La tu'akhidna. La tu'akhidna. Harfu. Bima-bima. La tu'akhidna. Harfu du'ain wa jazmin. Bukan, bukanlah apa? Bukanlah nahiyah. Bukanlah nahiyah. Ta'aduban. Beradab kepada Allah. Harfu du'a. La harfu du'a wa jazmin. Tu'akhidna. Fi'lun mudhari. Sami. Wa alamati jazmihi as-sukunu. Nah. Baik. Ah. Iyasa yudhibkum. Jika Allah kehendaki, Allah akan menghilangkan kalian. Dia akan menghilangkan kalian. Nah, Syahrul. Nah, Irob Syahrul. Baca Irob. Harfu syartin wa jazmin. Ahsanta. Hah? Ya jazimu. Jazama ya jazimu. Nah. Menjazmkan. Fi'laini. Ah, al-awwalu fi'lu syarti. Asani jawabu wa jawabuhu wa jazauhu. Taib. Wasani jawabu wa jazauhu. Taib. Terus. Fi'lu mudari'un fi'lu syarti majzumun. Bi'inna. Wa alamatu jazmihi. Bi'inna. Bi'in. Bi'in. Ya. Bi'in. Alamat jazmi asukunu al-fa'ilu domiru mustatirun jawazan takdiruhu. Taib. Fa'il dari yasa domir mustatir jawazan takdiruhu. Taib. Yudhibkum. Yudhibkum. Yudhib. Ah, berarti jawazan adhaba yudhibu. Muta'adi dari dahaba yadhabu. Kalau dahaba yadhabu pergi, kalau ini membuat pergi. Menghilangkan, menghapus. Ya, memusnahkan. Ah, terus jadi ini fi'lun jawabu syarti. Jawabu syart. Nah, iya sya fi'lu syart yudhib kum majzum sebagai jawab jawabu syart. Terus majzumun bi'in wa 'alamati jazmihi as-sukunu wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi Semahali nasbin makulun bi. Walmimu alamatu ala jam. Walmimu alamatun. Walmimu alamatun. Dukuri. Walfa'ilu domirun mustatirun jawab. Domirun. Walfa'ilu domirun mustatirun jawab dan takdiruhu huwa. Baik. Wadih ya. Yudhibkum fi'lu mudhari. Jawab syarat majzumun bi'in walamatu jazmi as-sukun kaf yudhibkum Domir muttasil mabni ala dam fi mahalli nasbin maf'ulun bih dari yudhib. Ya, menghilangkan, memusnahkan kalian. Wa mim alamatun ala jam'i dzukur. Wal fa'il domir mustatir jawazan taqdiruhu. Baik. Ayat ke-8. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Ah. Baik, baca sini. Berikutnya. Dio. Fadal Dio. Ya lam. Istinafiyatun. Alwau istinafiyatun. Apa sih istinafiyatun? Artinya dia baru, bukan atof. Ya, bukan atof. Misal saya kasih contoh begini. Ya. Dhahaba Zainun wa Amrun. Nah, wawnya ini atifah. Ya. Wawnya atifah. Ya. Saya kasih contoh lagi. Dhahaba Zainun wa huwa ghadban. Zain pergi wa huwa ghadban. Wawnya ini halia, dalam keadaan dia ghadban, sangat marah. Nah, kalau istinafiyah berarti ini baru, enggak ada hubungannya. Dhahaba Zainun wa huwa ghadban. Wa Aisyatu, ya. Wa Aisyatu taqra'ul Qur'an. Makrohul Quran. Nah, wawnya di sini namanya istinafiyah. Berarti apa maknanya? Kalimat baru yang enggak ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Paham enggak sini? Itu makna istinafiyah. Nanti yang setelah waw, jumlah yang setelah waw namanya jumlah mustanafah. Kalimat baru. Kalimat baru yang enggak ada hubungannya dengan sebelumnya. Ya. Silakan lagi dibaca lagi, Tio. Wama al-wawu istinafiyatun. Ismu syartin wajazim. Ismu syartin. Ismu syartin wajazim. Wajazimin. Wajazimin. Ta'alu hibru mudorikun hibru syarti madinumun lima. Alamatu jazmihi adat numi. Di'anahu minal af'al al-famsati. Wawaw jama'ah. Walau al-jama'atu domirul mustasilun ma'umiyun al-hali rohkin fahilun min khoyin min harf mujarin khoyin ismu najrumun imin wa'ala matu jarihi al-kasrati al-kasratu ya'lamullah ya'lamu fi'lul mudorimun jawabu syarfi wa'lizumun lima wa'ala matu jazmihi as-sukunin as-sukunu, jangan as-sukunu. As-sukunu. Wal-ha'u dumirun muttasilun mabniyun ala dummi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah. Allahu lafzul lafzul jalalati fa'lu marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu ad-dhammatu ala hafizi. Baik. Itu kan min, dia isim. Ini enggak disebutin nama mu'alif ini. Dia isim ya. Berarti dia lahu mahal min al-i'rab. Karena dia ma syartiyah jazimah ini isim, berarti dia punya posisi i'rab, tapi enggak disebutin sama mu'alif. Ya. Apa i'rabnya? Dia maf'ul muqaddam dari apa? Dari taf'alu. Ya, dari taf'alu. Nah, ini sinergi apa namanya? Saling bersinergi ini. Ma beramal pada taf'alu dan ya'lamhu sebagai fi'il dan jawabu syart. Sedangkan ma adalah ma'mul dari taf'alu sebagai maf'ul muqaddam. Ya, maf'ul muqaddam yang didahulukan. Ya, takdirnya begini kalau kita artikan. Taf'alu ma min syai'in min khairin, kalian melakukan apa saja dari kebaikan, ma min syai'in, ya. Di isim, isim syart, apa aja gitu. Apa aja dari kebaikan, ya'lamullah, maka Allah akan mengetahuinya. Ya'lamuhullah. Haknya itu domir mutasil mabni ala dom fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ya. Kalau maf'ul bihnya berupa domir, ya, dia mesti didahulukan, mesti muqaddam dari fa'ilnya. Paham enggak sini? Nah, misalkan tuh mengatakan ahabbaka Zaidun. Apa i'rab Zaidun? Ahabba yuhibbu kan mencintai. Ahabbaka Zaidun. Apa i'rabnya Zaidun? Fa'il. Nah, kenapa? Karena maf'ul bihnya berupa dhamir. Dorobaka Zaidun. Fa'il. Kafnya maf'ulun bih. Nah, pokoknya kalau doa apa maf'ul bihnya itu berupa dhamir muttasil, fa'ilnya wajib diakhirkan. Jangan ahabba Zaidun kah gitu. Enggak bisa. Ahabba Zaidun kah? Enggak bisa. Kecuali kafnya di situ mudhofun ilaih. Ahabba Zaiduka. Nah, itu pun juga nanti maf'ul bihnya enggak ada. Kafnya itu mudhofun ilaih. Ahabba Zaiduka. Zaidnya kamu. Hah? Mencintai. Mencintai siapa? Enggak ada. Ahabbaka Zaiduka. Tetap aja nanti. Zaid kamu mencintai kamu. Paham Pak Sa? Jangan bengong antum. Nah, bengong lagi. Nah. Baik. Ah, wa ma yattaqila yaj'al lahu makhraja. Baik. Hanif, Hanif, tafadhal Hanif. Eh, Pak Harudin, mana Pak Harudin? Hah? Mana dia? Bisa juga sakit ya. Syafa'ullah. Kayaknya sejak kemarin enggak ada ya? Sakit apa deh? Dipijitin itu. Dipijitin. Pijitin. Ah, si Mukhlis. Muslim. Mukhlis. Muslim. Muslim yang pijitin. Tapi jangan diinjak. Menjret ntar anak orang. Fadol, Hanif, Hanif. Nah, kencengin dikit Hanif suaranya. Taib, karena dia ismun syartin isim berarti dia punya mahal bina, lahu mahal minal i'rab. Ya, apa i'rabnya sini nanti? Mubtada. Nah, fi mahal i'rab in mubtada. Terus. Ya jazimu fi laini. Taib. Ah? طيب احسنت فعل مضارع فعل شرط dia fi'il syart ya aryas majzum yang pertama dari man ya taki terus majzumun bi majzumun bi man wa alamatu lazmi wa alamatu lazmi hu wa alamatu jazmihi hadfu harfi mudhofun ilaih harfi mudhofun ilaih wa huwa mudhof al illati mudhofun ilaih terus baik wal fa'ilu dhamirun mustatirun ya jawazan takdiruhu huwa barang siapa yang dia bertakwa pada Allah ya ja'al ya Allah Allah ayo ikra jalalati mansubun ala ta'zimi wa alamatu nasbihi al-fathati al-fathatu khabar alamatu mubtada wa mudaf nasbi wa huwa mudaf mudafun ilaih wa mudaf ha mudafun ilaih al-fathatu ya khabar dari mubtada terus ya ja'al eh, kok ya ja'al antum bacanya? Ya ja'al, dia sebagai jawab syar. Ya ja'al fi'lan mudhari'an jawab syarti. Nah. Majzumun bi? Bi? Majzumun bi? Majzumun biman. Biman, kok tadi bimin? Man, terus? Mu'alamatu jazmi as-sukunu. Nah, mu'alamatu jazmi as-sukunu. Jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun muta'alliqani bil fi'li. Ya ja'al. Baik, bil fi'li ya ja'al. Jarun lahu. Nah, karena ingat ya, dia do'if, dia berarti do'if bil kalam, fitarki bil kalam, berarti dia butuh kepada muta'alak. Nah, muta'alak tempat bergantung, tempat bersandarnya, yang paling kuat adalah fi'il. Di sini ya ja'al. Terus, makhroja. Makhroja, makhrun bi, mansubun, wa'alamatu nasbihi al-fathatu, al-tahiratu, baik, makhrajan. Makhrajan itu kalau susunan tasrif khoroja yakhruju khurujan, makhrajan itu isim makan. Isim makan. Nah, artinya tempat keluar. Jalan keluar. Kalau bahasa kita apa? Solusi. Jalan keluar. Dia isim makan. Kalau bahasa kita solusi. Ya, solusi. Nah, jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan dia untuk dia solusi. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Subhanallah. Allah akan kasih dia rezeki dari jalan yang tidak dia yahtasib. Ya, yang tidak dia sangka-sangka. Tidak dia duga-duga, tidak dia perhitungkan. Nah. Terus aina ma takunu yudrikkumul maut. Ah, Riyandi, Riyandi. Ainama dia ismu syartin, berarti dia lahu minal i'rab. Lahu mahal minal i'rab. Ya, aina ismu syartin ma silatun wa taukid. Ya. Silah dan taukid. Aslinya aina aja. Berarti kalau dia lahu mahal minal i'rab, aina, aina itu kan artinya dimanapun. Nah, berarti dia kalau minal, lahu mahal minal i'rab sebagai apa dia? Pimahali apa? Pimahali kurofin. Lah. Nasbin sebagai? Dorob. Dorob apa? Makan berzaman? Makan. Dimanapun. Takunu kalian berada. Nah, takunu? Takunu. Hatfununi. Alianau minal af'al al-khamsah. Takununa. Begitu kan. Terus. Hah? Fa'ilun. Di sini disebutnya fa'ilun ya. Mungkin di sini al-mu'allif ya, mengkategorikan takunu di sini sebagai ya, apa namanya fi'il tam. Ya, fi'il tam. Nah, kalau fi'il tam dengan rofaknya sempurna kalam. Doroba, fataha, jalasa, khoroja, dakhola, dan semuanya. Koma. Dengan rofaknya sempurna kalam. Koma zaidun. Sempurna kalam enggak? Maka di sini koma fi'il tam namanya. Ya, fi'il tam. Nah, ada nanti fi'il naqis, fi'il yang kurang. Fi'il yang kurang itu gimana? Dengan hadirnya rofaknya, kalam belum sempurna. Contohnya apa? Kana. Kana Zaidun. Sempurna kalam enggak? Hah? Sempurna kalam enggak? Enggak sempurna. Enggak sempurna kalam. Tapi kalau dikatakan, ya, dia butuh khobar kan? Kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun na'iman. Gitu. Nah, tapi kalau dengan rofaknya sempurna kalam, karena tadi bukan lagi fi'il naqis, tapi fi'il tam. Contohnya apa? Kana dzu malin. Kana dzu malin. Beliau adalah dzu malin. Orang yang memiliki harta. Dia itu orang yang memiliki harta. Sempurna kalam enggak? Sempurna. Berarti kana di sini bukan lagi fi'il naqis, tapi apa? Fi'il tam. Maka rofaknya si dzu itu bukan sebagai isim kana, tapi sebagai apa? Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi al-waw, li'annahu minal asma al-khamsah. Ya. Nanti kalau di mutamimah minal asma as-sittah. Nah, gimana jadi mutamimahnya? Kalau pengarang tufau sabia mengi'rabnya sebagai isim apa fa'il sih? Tufau sabianya. Coba lihat yang bawah tufau sabia ayat ini. Syekh Ahmad Al-Usobi mengi'rabnya ini sebagai isim apa fa'il? Hah? aina man takunu yudrikumul maut. Mana ayatnya? Nah. Di aina ma, aina ya. Alaman? 112. Apa i'rabnya? Kalau Syekh Ahmad Al-Wusabi aina ma lihat di footnote nomor 2. Aina hizmu syartin jazimin tajzimu fi'lain mabniyun 'alal fathhi fi mahalli nasbin bitakunu 'ala dharbiyah al-makaniyah ma silatun wa taukidun takunu fi'lun mudari'un majzumun bi aina wa 'alamati jazmi hadhun nuni niyabatan 'ani sukuni li'anna min al-af'al al-khamsa wa huwa fi'lu syart al-wawu dhamirun muttasil mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, berarti di sini dia takunu bukan naqis tapi fa'il. Dengan rofaknya ya sempurna kalam. Sama kayak tadi, zumalin. Dengan rofaknya sempurna kalam. Ya. Coba kalau kita katakan karena Zaidun, enggak sempurna kalam. Berarti rofaknya yaitu si Zaidun bukan fa'il, tapi apa? Isim. Ya. Berarti dia masih butuh apa? Ya. Khobar. Nah, khobar butuh khobar. Makanya itu dinamakan kana wa khatuha minal af'al al-naqisah, dari fi'il-fi'il yang kurang. Kenapa demikian? Nah, karena maji rafiha, maji urafiha, li'anna maji arafiha, karena hadirnya, datangnya rafaknya, itu kalam belum sempurna. Nah, tapi kalau kalam sudah sempurna, maka dia fi'il tam. Dan rafaknya jadi fa'il. Nah, jazahullahu al-mu'allifa ya, hafizahullah. Mana lagi tadi? Lanjut Riyandi. Yudrikum fi'l-mudhari'un jawab syarti majazumun bi'ayna wa alamatu jazmi as-sukunu wa rakatu al-taniyatu domirun muntasilun maqdunyu fi mahalli nasbin maqulun bihi muqaddamun wa mimu alamatu jama'in al-mu'tu fa'ilun yudrik. Yudrik adroka yudriku. Yudrik dia sebagai jawab syart ya. Baik. Marfu'un wa 'alamatu rafihi adammatu az-zahiratu 'ala akhirih. Baik. Adroka yudriku menjumpai, mendapatkan. Aina matakunu, di manapun kalian berada, yudrik kumul maut. Ya. Yudrik kumul maut. Yudrik kumul maut. Nah, ini walaupun kafnya ada dua di wasal, ya. Yang yudrik pertama itu sukun. Yudrik kumul maut. Sebagai jawab, jawab. Kum yang berikutnya, maf'ulun bih. Al-mautu fa'il. Nah. Berikutnya. Fadal. Apa? Bima. Bima. Nah. Irfa sautak ya Bima. Nah, khososatun kemarin maknanya apa? Fakrun al-fakr. Fatajam mali maksudnya apa kemarin? Ada di footnote kemarinnya. Nah, di footnote nomor berapa itu? Halaman berapa? Halaman 28 yang mana tuh? 78 yang mana? Syair. Ah, fatajam mali, ah itu. La ai la tudhir ala nafsika adulla wal maskana. Jangan kau tampakkan pada dirimu kerendahan dan kemiskinan. Itu maksudnya. Ini subhanallah nih syair ini, mantap ini. Ya, wa idza tusibka khassasatun, apabila khassasa kepakiran menimpamu, jangan kau tampakkan kepakiran tersebut. Ah. Jangan ngeluh. Ya, jangan kau tampakkan. Terus ala hasabi ma qabla. Wow, itu enggak usah diirab. Itu sesuai dengan yang sebelumnya, apakah atifah atau yang lainnya. Terus ismu syartin. Ah, ini khusus pada syair. Ida khusus pada syair. Karena ida ismu syartin, berarti dia lahu mahal min al-i'rab. Punya posisi i'rab. Sebagai apa? Dorob. Dorob apa? Zaman. Zaman. Karena kalau diartikan hina. Hina. Hina. Kemarin ada faedah itu. Kalau enggak salah. Ida. Haisu juzimat. Ya. Ida haitsu juzimat fi darajati syi'r usibka. Apa ida haitsu jazamat fi darajati syi'r usibka. Dia menjazmkan pada darajati syi'r. Mana di footnote mana itu? Hah? Nomor 5. Ida jaa fi'lu syart fi'lan madian fa innahu yakunu mabniyan fi mahalli jazmin. Mana? Yang mana? Yang lima, al-bait li Abdul Qais. Wa sadruhu wastaghni ma aghnaka rabbaka bil ghina. Awalnya adalah dan mintalah kecukupan apa yang mencukupimu rabbaka dari kepada Rabbmu dengan kekayaannya. Wa syahid fihi ida. Syahidnya di sini ida. Haitsu jazamat fi darati syi'r tusibka. Ketika dia iza ini menjazmkan tusibka pada darurat syair. Itu. Enggak, ada perbedaan idanya itu kalau masalah apa ya? Oh enggak ya? Udah itu aja. Terus lanjut. Mu'akhar apa? Fa'ilun mu'akhorun. Fa'il yang diakhirkan. Nah, karena kenapa? Karena maf'ul bihnya berupa domir mutasil. Tadi sudah saya sebutin, kalau maf'ul bih berupa domir mutasil, fa'ilnya mesti diakhirkan. Ya, terus? Kita akhir jiddan. Terus? Pelan-pelan bacanya. Belepotan begitu baca. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Santai. Fa robito tun. Robito apa makna robito? Penghubung. Li jawab syar. Kenapa dikatakan fa robito penghubung? Karena jawab syar itu bukan berupa fi'il. Ya, ternyata fi'il. Tapi ternyata bukan fi'il mudore atau fi'il madi. Boleh fi'il madi jadi jawab syar. Boleh gak? Ida dahabta, dahabtu. Begitu. In dahabta, dahabtu. Boleh. Nah, ini ternyata fi'il amr. Atau jawab syartnya ternyata jumlah ismiah. Jumlah ismiah itu misalkan terdiri dari mubtada khobar. Ya, in takum fa'ana qa'imun. Lihat, fa'ana mubtada qa'imun khobar. Maka menghubungkannya pakai fa'waqi'ah. Li jawab syart atau fa'rabitah. Li jawab syart. Begitu. Tajam mali berarti apa? Fi'lu amrin. Terus lanjut baca Bima. Mabniyun. Perhatikan. Fi'l amr tajammali dia adalah fi'l amr mabni ala sukun. Tajammali. Artinya dia tajammal gitu kan dari wazan apa? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'al. Ya, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan ya mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al. Ya, la tatafa'al tajammala ya tajammalu tajammulan mutajammilun mutajammalun tajammal. Berarti dia mabni ala sukun ya? Mabni ala sukun. Baik. Perhatikan di situ. Ya, fi'il amr mabni ala sukun. Wa hurrika bil kasri. Namun ternyata dia diharokati dengan kasrah. Ya, dia diharokati dengan kasrah. Kenapa? Li ajl qafiyah. Ya, karena dia di akhir qafiyah, akhir syair. Akhir syair. Di akhir syair boleh begitu. Ya, atau nanti darurat syair lah begitu. Karena di akhir syair. Wal fa'ilu, terus lanjut Bima. طيب وجملة تجملي نعم جواب الشرط. طيب selesai bab al-i'rab di jawazim ini, sekarang kita masuk ke tamarin ya. Ini PR berarti istakhrij al-af'ala al-majzumata wadhkur jazima jazimaha wa alamata jazmiha fi qawlihi ta'ala kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَادِيَهْ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Nah, antum coba keluarkan atau sebutkan fi'il-fi'il yang majzum dan sebutkan wadhkur jazimaha, sebutkan amil jazmnya. Wa alamata jazmiha, dan sebutkan pula tanda jazmnya pada firman Allah ini. Gampang ini. Ya, fi'il majzumnya ini apa? كَلَّا لَا إِلَّمْ يَنْتَهِ. Nah, itu. Nah, ayat kedua. Ayat ketiga, ayat keempat, kelima, gampang itu. Sebutkan al-jazimu, ya, amil jazmnya. Alamatul jazmnya itu apa? Alamatul jazm itu kan cuma dua, sukun dan hadaf. Apakah hadaf nun pada af'alu khamsah? Hadaf harfu illah pada fi'il mu'tal akhir. Gampang ini. Maka itu pembahasan paling gampang itu jawazim. Di antara marfu'at, ya, mansubat, nah, majzumat itu yang paling gampang. Majrurat susahnya itu kalau masuk ke isim ghairu munsharif. Nah itu. Baik, latihan kedua. Akmil al-jumlataini al-atiyaini. Ya. Bi dzikri jawabi syarti al-mahdhufi. Akmil, coba sempurnakan al-jumlataini dua kalimat al-atiyaini ya sebagai berikut ya, dengan menyebutkan jawab syart yang mahdhuf. Nah. Taib gampang itu. PR itu. Ayo cepat. Latihan yang ketiga, a'rib ma tahtahu khattun fi hadzal hadisi. A'rib, coba i'rab ma tahtahu khattun yang digaris bawahi. Kalimat yang digesbawi dalam hadis berikut. An Muawiyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Gampang. Ya, PR. Ya. Baik, berikutnya nanti di besok babul marfuat, marfuatil asma. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.